إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil atau membaca kisah Adam alaihissalam yang terjadi antara beliau dengan musuh Adam dan anak keturunannya, Iblis la'natullah alaih. InsyaAllah kita langsung membaca. Yang pegang kitab lihat halaman 10. Masih di halaman 10 kita ya. Naam. Qala muallif rahimallah, falamma mata Adam baqiya auladuhu ba'dahu asyrata qurun ala dini abihim din Islam. Maka ketika Adam alaihissalam beliau meninggal, beliau wafat, tinggallah anak keturunannya, mereka tetap di atas agama bapak mereka. Ya, ini apa? Agama Islam. Yang diinginkan Islam secara umum. Jadi Islam merupakan agamanya para nabi. Naam. Mereka berada di atas agama Islam selama 10 kurun atau 10 abad lamanya. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Berarti kalau 10 abad berapa tahun? 1000 tahun. Selama 1000 tahun mereka anak keturunan Adam masih berada di atas agama bapaknya, yaitu agama apa? Islam. Tsumma kafaru ba'da dzalik. Namun setelah itu mulai terjadi kekufuran. Nah. apa yang menyebabkan ya terjadi kekufuran, padahal sebelumnya selama 1000 tahun mereka berada di atas agama. Sepeninggal Adam ya 1000 tahun sudah masa yang lama, mereka tetap berada di atas agama Islam, berada di atas agama bapaknya. Nah, ajaran bapaknya yakni Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada yang namanya kesyirikan, kekufuran. Nah. Namun setelah itu ternyata terjadilah kekufuran, kesyirikan. Nah. Wa sababu kufrihim ghulu fi hubbi shalihin. Sebab kekufuran mereka Bani Adam, anak keturunan Adam, karena cinta terhadap orang soleh. Ya. Kalau kita lihat kisah di sini, kita perhatikan kisah di sini, iblis ya begitu sabar untuk menjerumuskan Bani Adam. Masa 1000 tahun bukan masa yang sebentar. Ya, generasi muncul, kemudian meninggal, muncul lagi, terus beberapa generasi sampai 1000 tahun. Nah, akhirnya, ya, iblis ini menunggu waktu, kapan? Ya, nggak langsung. Nah, menunggu waktu kapan, ya? Kapan waktunya? Inilah kesempatan. Ya. Sudah datang waktunya, kesempatan untuk menjerumuskan Bani Adam. Ketika mereka gulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Orang soleh, ya. Kita memang diperintahkan untuk mencintai, bergaul dengan mereka orang-orang soleh. Cinta. Namun ketika kecintaan itu sudah melebihi kadarnya, melebihi batasnya, ya, apa yang terjadi? Kerusakan, kejelekan. Nah, inilah tipu daya makar iblis, ya. Iblis dalam menggoda anak keturunan Adam itu punya dua cara. Nah, dua senjata. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Nah. Senjata yang pertama apa? Ghulu. Melampaui batas, berlebihan. Ini senjatanya iblis yang pertama. Nah. Ketika seorang sedang semangat ya, terus ya disemangati sampai melebihi batasnya, kadarnya. Nah, yang seharusnya ya kadarnya, batasannya sekian, sama iblis terus ya supaya melampaui. Nah, terjadilah yang namanya kekufuran, kesyirikan. Cinta sama orang soleh, ya. Namun kecintaannya melebihi batas dan kadarnya. Yang kedua apa? Tafrid. Nah, ketika seorang hamba ini sedang loyo, iblis melihat, ya. Ketika orang ini sedang loyo, orang yang dihadapi ini sedang loyo, enggak semangat. Enggak semangat dia ibadah, enggak semangat dia mengerjakan amalan ketaatan, amalan soleh. Enggak bisa disemangat, enggak bisa langsung disemangati demikian, enggak bisa. Iblis pintar caranya. Dibuat tambah loyo, tambah futur. Contohnya mungkin awalnya sholat berjamaah, ya, satu saat sudah enggak semangat, meninggalkan sholat jamaah. Lama-lama, ya, sekali sudah enggak sholat, satu saat bolong sholatnya. Terus akhirnya meninggalkan sholat sama sekali, dah enggak sholat. Nah, kama dzakarallahu ta'ala fi qawlihi wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka mengatakan, ya, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Jangan pula kalian lupakan Wad, Suwa, Yahud, Wayauk, Wanasar, Naam. Ini nama lima orang soleh. Ya, jangan dilupakan. Wadzalika anna haula khamsata qaumun salihun. Mereka ini adalah lima orang soleh. Kanu ya'murunahum mayanhaunahum. Mereka dahulu, ya, orang-orang soleh ini mengajak manusia untuk amar ma'ruf, mengerjakan kebajikan-kebajikan diperintahkan. Adapun yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, mereka larang. Ini orang-orang soleh. Nah, ternyata famatu fi syahrin, orang soleh ini mati, ya, meninggal di satu bulan, enam, di bulan yang sama meninggal. Fa khafa ashabuhum min naqsid din ba'dahum, sehingga, ya, para pengikutnya, orang-orang yang, ya, berguru dengan orang soleh tadi, khawatir, takut. Karena orang soleh ini sudah meninggal. Khawatir apa? Takut agama sudah mulai terkikis, berkurang ini. Nah, setelah mereka. Ini bagaimana ini? Ya, lihat sana meninggal, yang ini meninggal. Semua meninggal. Nah, iblis, ya, melihat keadaan seperti ini, ya, ini waktunya, ini saatnya, ini ada celah ini. Karena mereka, iblis melihat, ya, mereka ketika ditinggal orang soleh tadi meninggal, ya, nampak oleh iblis, pengikut-pengikut orang soleh tadi bersedih dengan sedih yang luar biasa, sedih mendalam, ya. Ya, ditinggal orang soleh memang. Nah, berarti dari sini iblis melihat, oh, ini sisinya, ini sisi apa yang saya bisa masuk dari celah ini. Mulailah iblis masuk. Nah, fasawwaru surata kulli rajulin fi majlisihi li ajli tadhkirati bi aqwalihim wa a'malihim. Mulai iblis masuk, ya. Bagaimana, ya, dengan meninggalnya orang soleh? Ya, saya bersedih lah. Agama nanti sudah berkurang. Dulu, ya, ketika ada orang soleh, ya, kita mengadu permasalahan-permasalahan sama beliau ini, orang-orang soleh ini. Kalau ada permasalahan, ini tempat kita mengadu. Ketika kita sedang lemas, malas, gak semangat dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan, mereka yang memotivasi, mereka yang menyemangati kami. Oh, gitu, ya, kata iblis. Ya. Nah, maka, ya, Kalau kamu memang cinta, betul cintamu sama orang soleh, coba buktikan, kata iblis. Buktikan kecintaanmu. Lalu bagaimana? Ya, kamu buat gambar. Wasawwaru surat. Buatlah gambar. Ya, diukir. Nah. Gambar, gambar orang-orang soleh tadi. Setiap orang soleh tadi dibuat gambarnya. Nanti setelah itu kalian taruh di tempat majelis kalian, ya. Kalian mau musyawarah ini, taruh gambar orang soleh, taruh gambar orang soleh tadi. Ketika kalian nggak semangat, kalian bisa ngelihat orang soleh. Kalian termotivasi dengan orang soleh. Lihat kata iblis. Li ajli tadhkirati aqwalihim. Ini supaya kalian mengingat perkataan-perkataan orang soleh dahulu. Iya kan? Adanya gambar ini kan mengingatkan kalian sama orang soleh. Ini triknya iblis. Ya. Wa a'malihim, amalan-amalan ketika kalian sudah loyo, enggak semangat lagi beramal, ya. Ngelihat gambar tadi jadi semangat lagi. Pelan jadi iblis, ya, bukan langsung disuruh sembah, wah, langsung ditolak sama mereka. Kalau iblis langsung menyuruh sembahin orang soleh, lah, orang soleh nggak mengajarkan kami untuk menyembah. Iblis pelan caranya, pelan tapi pasti mematikan, ya kan? Itu caranya. Maka lihat triknya iblis, jangan sampai kena. Ini jadi pelajaran, ya. Jadi pelajaran, kisah ini jadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Lihat pandainya iblis. Nah, dia katakan kalau kamu betul cinta, coba. Ya, buktikan kecintaanmu bagaimana? Ya, buatlah gambar. Nanti kamu kan bisa ngelihat, wah, jadi termotivasi yang dulu yang ketika kamu loyo nanti jadi semangat. Lihat triknya iblis. Nah, walam ya'buduhum, belum lagi diibadahi, belum disembah orang-orang soleh tadi, belum. Memang ya diajarkan sama orang soleh enggak boleh menyembah itu sama Allah saja, enggak boleh menyembah kepada yang lainnya. Ya, mereka masih tertanam seperti itu. Ya iblis enggak langsung nyuruh nyembah. Belum disembah lagi, cuman di sekedar dibuat gambar. Tsumma tala zaman. Kemudian ya muncul lagi generasi berikutnya, generasi yang baru. Karena generasi yang tadi sudah mulai tua, sudah mulai sepuh ini. Satu persatu sudah meninggal. Hah? Satu persatu sudah mulai meninggal. Muncul ya setelah zaman berlalu. Muncul tahun demi tahun generasi berikutnya muncul. Wa mata ahlul ilmi, maka ahlul ilmi itu orang-orang yang berilmu sudah mulai satu demi satu meninggal. Di sana kedengar meninggal, di sini meninggal, sedikit demi sedikit ya mulai. Falamma khalatil ardu minal ulama alqa syaitan fi qulubil juhal, maka ketika ya bumi ini sudah kosong dari ulama, ya udah enggak ada lagi orang yang berilmu, sudah ya satu persatu sudah mulai meninggal. Nah, generasi sudah berubah. Nah, mulai datang syaitan lagi, bertahap syaitan ya. Begitu sabarnya setan, ya. Generasi yang dahulu udah meninggal. Kalau setan enggak meninggal, kalau setan enggak mati, ya kan? Setan terus hidup sampai hari kiamat. Nah, maka setan ya mendatangi ya orang yang jahil, orang yang bodoh, dibisiki oleh syaitan. Nah, mulai dibisiki sama syaitan. Ya. Anna ulaika salihin ma sawwaru suwaran masyaikhihim illa liyastashfi'u bihim ila Allah. Nah, kata syaitan, tahu enggak kamu apa sebabnya? Kenapa sih ada gambar-gambar ini? Kenapa sih ada patung-patung ini di tempat-tempat biasa berkumpul di majelis? Tahu enggak kamu? Ya, enggak tahu. Syaitan membisikkan. Kamu mau tahu? Hah? Mau tahu sebabnya? Ya. Anna ulaika salihin, bahwasannya itu gambar-gambar tadi, gambar-gambar orang soleh, patung-patung yang dibuat, ya, dilukis tadi, naam, dipahat tadi, ma sawwaru suaran masyaikhihim, tidaklah digambar, tidaklah dilukis, ya, dengan gambar-gambar tadi, itu tujuannya, kata iblis tadi, ya, illa kecuali liyastashfi'u bihim. Mereka itu, bapak-bapakmu dulu itu, ya, meminta syafaat. Atau kalian itu bisa meminta syafaat. Supaya kalian minta syafaat kepada mereka orang soleh tadi. Karena kalian kan, ya, beda dengan bapak-bapak kalian. Lihat bapak-bapak kalian dulu, itu orang soleh. Lihat guru-gurunya, wah, seperti itu. Kalian. Kalian mau minta sama Allah. Enggak malu kalian. Kalian banyak dosanya. Kalian ini ya enggak punya ilmu. Dibisikin seperti itu sama syaitan. Sehingga ya kata syaitan, ini dibuatnya gambar-gambar lukisan ini supaya kalian meminta syafaat. Ini loh kalau mau minta ya. Doanya ya supaya doa kalian itu dikabulkan, mintanya sama gambar ini, sama lukisan ini, sama patung ini. Gitu kata syaitan. Ya. Ya karena sudah generasinya sudah berubah, orang-orang yang berilmu sudah banyak yang meninggal. Bertahap syaitan kan? Sedikit demi sedikit ini jadinya. Hah? Jadilah kekufuran, kesyirikan, menyembah berhala, menyembah patung. Nah, lihat triknya iblis, triknya syaitan. Pelan tapi pasti. Sehingga fa'abaduhum, mereka menyembah. Sudah disembah sama iblis. Sama generasi berikutnya. Karena dibisikin. Jadi, enggak langsung serta-merta sembah itu orang soleh. Enggak, bertahap. Triknya syaitan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil petik dari sini? Sebab kesyirikan diantaranya apa? Gulu, berlebih-lebihan. Ya kan? Terlalu mengagungkan orang soleh. Kemudian apa? Al-kadzib, dusta, bohong. Bohong, ya. Iblis pandai berbohong, membisikkan, ya, di hati orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh dibodoh-bodohin. Orang yang bodoh dibodoh-bodohin sama iblis. Inilah jadinya. Terjadilah ya, peribadatan kepada selain Allah. Nah, falamma fa'alu dzalik, maka ketika terjadi ya, terjadi yang itu tadi apa? Mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh. Ya, berdoa kepada orang soleh. memohon kepada orang soleh, terjadi kesyirikan, ya, arsalallahu ilaihim Nuhan alaihissalam, maka Allah mengutus siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dari apa yang dibawakan oleh penulis di sini, Syekh rahimahullah taala, kita bisa memahami bahwasannya, ya, seolah-olah, atau kita bisa memahami bahwasannya orang-orang soleh tadi itu meninggal setelah, atau Nabi Nuh muncul setelah meninggalnya orang-orang soleh tadi. Jadi bukan kaumnya Nabi Nuh. Ya kan? Namun di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasannya mereka ini memang kaumnya Nabi Nuh. Orang-orang soleh tadi itu kaumnya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh, ya, umurnya juga panjang. Panjang umurnya Nabi Nuh. Seperti Adam. Adam berapa? 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh berapa? Beda 50. 950. Naam. Jadi Nabi Nuh melihat sudah generasi demi generasi terus muncul generasi baru terus. Nah, ternyata mereka, ya, sudah jauh dari ajaran bapak moyang mereka, Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka Allah, ya, utus Nabi Nuh untuk mendakwahi orang-orang yang telah melakukan perbuatan tadi. Liyarudduhum ila dini Adam wa dzurriyyatihi alladzina madaw qabla tabdil. Ya, Adam diutus untuk mengembalikan mereka ke agama bapak mereka Adam alaihissalam dan anak keturunannya yang dahulu sebelum dirubah. Ini dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kembali lagi, kembali, kalian dah salah ini. Ini bukan ajarannya Nabi Adam dan anak keturunan, bukan. Balik kalian, balik. Salah kalian. Nah. Terus Nabi Adam, ya, siang dan malam mendakwahi kaumnya. Ya. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ya. Yeah. Individu demi individu, perorangan didatangin. Nah. Siang dan malam, ya. Selama berapa? 950 tahun berdakwah, tapi ya ternyata seperti itu. Sedikit yang mau ikut dakwahnya Nabi Nuh. Nah, fakana min amrihim ma qassallahu fi kitabihi, adapun tentang, ya, perkaranya, yakni kisahnya Nabi Nuh sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sebagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, Allah kisahkan, ya, Nabi Nuh mendakwahi kaumnya ketika diajak, diseru untuk beribadah kepada Allah, ya, mereka tutup telinga mereka. Mereka tutup wajah mereka dengan baju-baju mereka. Nah. Terus generasi demi generasi dilihat sama Nabi Nuh. Nah. Ternyata, ya, sama ketika didakwain, sama. Sama seperti bapak-bapak mereka. Nah. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena sudah melihat generasinya itu dah rusak semua. Wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah, ya, muncul generasi-generasi berikutnya anak-anak mereka kecuali seperti bapaknya, fajir. Orang yang melakukan dosa, kejelekan-kejelekan. Kafir. Nah. Sehingga ya sudah, Nabi Nuh ya berdoa kepada Allah agar dimusnahkan semua ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, ya kan? Allah itu lebih tahu. Maka Allah perintahkan untuk Nabi Nuh membuat apa? Kapal. Nah, dibuatlah kapal. Ya. Dari apa? Papan dan paku-paku yang kuat. Zatu alwahi wa dusur. Nah. Dibuatlah kapal. Ketika Nabi Nuh sedang membuat kapal, kaumnya lewat, diketawain. Diketawain Nabi Nuh, diejek, dicemooh. Wahai Nuh, kamu kemarin mendakwai kita, sekarang sudah banting setir jadi ya, membuat kapal. Untuk apa kapal? Kita ini jauh dari laut. Tempat kita ini jarang turun hujan. Untuk apa? Diejek Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh diam saja. Sudah, tetap buat. Tetap buat. Nah. Ketika sudah jadi kapal, ya Allah perintahkan untuk ya orang-orang yang soleh masuk. Orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh naik ke atas kapal. Begitu juga ya hewan, binatang berpasang-pasangan untuk ya supaya berkembangnya generasi berikutnya. Karena nanti ini bumi mau ditenggelamkan semuanya, bukan di daerah situ saja, semua bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba waktunya, Allah katakan Wakila ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, keluarkan semua air-airmu. Dikeluarkan air dari ya dalam bumi. Keluar. Wa yasama aqli'i ma'am. Dan langit ya curahkan hujan sebanyak-banyaknya. Keluar air dari bumi, dari langit. Sudah keluar. Sudah tertutup pintu kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh melihat anaknya. Wahai anakku, sini ikut bapak naik kapal. Enggak pak, saya mau naik ke gunung. Saya mau menyelamatkan diri. Ini bukan banjir biasa. Bukan banjir biasa. Maka akhirnya tenggelamlah seluruh ya orang-orang yang tidak mau naik ke perahu Nuh. Habis semua, musnah semua. Dan anak beliau ditenggelamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu.